Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Para pendengar RRI yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dalam kesempatan yang berbahagia ini kita masih senantiasa membahas yakni surah As-Su'ara juz 19. Dalam kesempatan ini kita memasuki ayat 30 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala awalau ji'tuka bisayin mubin. Yang artinya Musa berkata, apakah engkau akan melakukan itu sekalipun aku tunjukkan kepadamu sesuatu bukti yang nyata? Para pendengar RRI yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita ketahui bersama bahwasanya pada pertemuan-pertemuan kita terdahulu membahas tentang soal jawab antara Musa dan Fir'aun memang memberikan inspirasi yang sangat menjadi sebuah solusi bagi kehidupan kita keseharian. Sebagaimana kita ketahui bersama, sesungguhnya pada ayat 30 ini Musa menunjukkan sesuatu hal keterangan, hal yang nyata dan bukti yang nyata atas tanya jawab yang dilakukan oleh Musa terhadap Fir'aun. Para pendengar RRI rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, di sini telah hadir asatiz kita, ustadz kita yang sangat inspiratif, yang akan memberikan keterangan-keterangan yang mengubah suasana sulit menjadi sebuah solusi, mengambil inspirasi dari ayat 30 ini. Ada di sini Ustadz Zainal dan Ustadz Fadli. Kami persilahkan pada asatiz. Ya, terima kasih Ustadz Syamu. Ayat 30 ini adalah pertanyaan yang disampaikan Nabi Musa kepada Fir'aun. Artinya, kalau benar bahwa Allah adalah Tuhan seluruh alam, Rabbul Alamin, dengan tiga kali Nabi Musa menerangkan sifat-sifatnya, kalau benar itu adalah Tuhan sebenarnya, apakah engkau masih akan mempenjarakan orang yang mengikuti ajaran agama yang benar ini? Inilah pesan yang disebutkan Nabi Musa, awalau jitu kabisai immubin, apakah engkau akan melakukan atau memenjarakan sekalipun, memenjarakan siapa saja di sini, baik Nabi Musa ataupun para pengikutnya, sekalipun aku Nabi Musa menunjukkan kepadamu bukti yang nyata bahwa aku adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala dan dia telah menitipkan satu kekuatan kecil yang itu dapat menunjukkan bahwa aku adalah utusannya yang dikenal kemudian dengan mukjizat. Ini adalah pertanyaan yang sangat logis. Kalau misalnya Anda mengatakan masukkan ke penjara, itu tentu saja tidak logis. Apalagi kemudian dituduh dengan gila, gini saja. Kalau benar memang aku Nabi Musa di sini dapat memberikan bukti yang nyata bahwa aku adalah Nabi, utusan Tuhan, tentu saja konsekuensinya engkau Fir'aun harusnya juga mengikut ajaran aku yang benar dan engkau mengakui sebagai berada di pihak yang tidak layak untuk dituhankan. Inilah yang dapat kita ambil di ayat 30 ini menjadi pembelajaran pada kita bahwa kebenaran itu perlu ditegakkan dan Allah adalah Tuhan yang maha benar. Sahabat inspiratif, rahimakumullah, ayat 30 ini menggambarkan kepada kita tentang bagaimana getolnya Nabi Musa dalam berdakwah. Di season-season sebelumnya memang ada sebuah statement dari Nabi Musa yang mengatakan kalau Rabbi inni akhofu ayukazibun di ayat 12. Bagaimana Musa berkata, sungguh aku takut mereka akan mendustakan aku. Dilanjutkan berikutnya bagaimana dadanya terasa sempit, lidahku tidak lancar, kemudian takut nanti akan dibunuh, dan lain sebagainya. Ketakutan-ketakutan itu bukan dari gambaran jiwa orang yang pesimis untuk berdakwah. Tapi ini menjadi cambuk yang lebih hebat dan lebih kuat. Udu ila sabili rabbika bil hikmah wal mauizatu jadilatun billati ahsan. Jadi inilah dia proses dakwah Nabi Musa ketika dia berdiskusi dengan cara yang begitu santun, dengan cara-cara yang begitu rasio, cerdas, alasan-alasan yang sangat argumentatif dan tidak bisa ditolak oleh Fir'aun tentang kebenaran yang disampaikannya. Sampai pada satu titik muncul di ayat 29 tentang ancaman. Ancaman inilah yang kemudian menjadikan Nabi Musa persis yang dikatakan Ustaz Zainal sebelumnya, care terhadap orang-orang yang akan menjadi korban terkait kebenaran yang disampaikannya. Maka, apakah orang-orang ini akan dipenjara bukan hanya berpikir tentang Nabi Musanya, tapi berpikir bagaimana umat yang akhirnya menyadari kebenaran itu. Maka, Nabi Musa di sini menunjukkan kepada kita, dai pendakwah itu tidak bermental kerupuk, tidak bermental tempe dalam berdakwah. Terus melakukan yang terbaik, dan terbaik. Maka di surah Yunus, bagaimana proses juga tentang Nabi Yunus berdakwah? Dalam satu ayat 102 dan ayat berikutnya 103 dikatakan, fahal yantaziruna ila misla ayyamil ladzina khalau min qablihim. Orang-orang ini akan menunggu tentang kebenaran Allah itu, sebenarnya mereka menunggu seperti persis bagaimana korban kaum-kaum yang membangkang terhadap nabi-nabi sebelumnya. Maka buat orang yang begini katakan saja, kul fantaziru inni ma'akum minal muntazirin. Maka boleh kita tunggu siapa yang menang, iman atau kafir? Maka Allah berjanji, summa nunajji rusulana walladzina amanu kadzalika haqqan alaina nunjil mu'minin, bahwa kemenangan itu ada bersama rasul-rasulnya dan ada bersama orang-orang yang beriman, dan demikianlah Allah memenuhi kewajibannya terhadap orang-orang yang beriman. Maka ketika kita sudah beriman, jangan takut bahwa kita adalah bagian dari bukti kebenaran itu, dan waktu akan membuktikan iman pasti menang dan kafir pasti kalah. Baik, terima kasih Ustaz Zainal, Ustaz Fadli. Para pendengar RRI yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, inspirasi yang bisa kita lihat pada ayat 30 ini menjelaskan kalaulah kita dalam kehidupan keseharian ini memang merupakan orang-orang yang tetap teguh melaksanakan dan menyampaikan pesan kebaikan sebagai bagian dari kita berdakwah, marilah kita membuktikan secara nyata ada pada diri kita. Hal yang sangat mustahil jika kita melakukan pesan kegiatan dakwah kepada orang lain agar baik, tetapi kita tidak mampu membuktikan dalam diri kita, itu sama halnya juga kita membuat saringan kepada sesuatu hal yang sangat tidak baik. Artinya, kita menyampaikan kebaikan tetapi kita tidak melakukan. Kaburamatan indallah antakulu ma la taf'alun. Sesungguhnya dosa yang terbesar di sisi Allah adalah banyak bercakap-cakap tapi tak jelas melakukannya. Istilah orang Melayu mengatakan seperti itu. Baik, para pendengar RRI rahmat Allah Subhanahu wa taala, mungkin yang bisa kita lihat adalah, wahai kafir, wahai hati yang buta, bertobatlah sebelum terlambat. Wabillahi taufiq wal hidayah warida wal hinayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.